بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan salihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan yang kita kerjakan ini, terkhusus kepada pengurus masjid yang telah mempermudahkan acara ini, juga seluruh ikhwah yang membantu untuk melancarkan kegiatan ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan sebagai amalan yang akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan-jalan kebaikan dalam rangka memperdalam ilmu-ilmu agama, karena sesungguhnya mempelajari ilmu-ilmu agama ini adalah salah satu tanda bahwasannya orang itu dikehendaki untuk menjadi sebagai orang yang baik, sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, baik di dunia, baik di akhirat tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut faqih terhadap agamanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat, al-istiqamah, kekokohan untuk berbagai pihak dan kita semua dalam rangka memudahkan jalan untuk melaksanakan talabul ilmi yang pada hakikatnya itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk ibadah yang menjadi tujuan inti dari diciptakan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu agar mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari beberapa hadis yang termaktub di dalam Kitabul Jami' Babul Dzikri wa Du'a. Sebelumnya kita sudah sampai pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam doanya, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik." Dan selanjutnya kita akan teruskan pada hadis yang lain, masih dari hadis Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr. Saya kira ini tulisannya yang salah cetak. Abdullah ibn Umar, di sana ada yang bawa bulughul maram enggak? Ada yang pegang kita bulughul maram? Sayyid. Sebelumnya tertulis Abdullah ibn Umar, ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id, ada ketemu? Taib, nanti dikoreksi. Kita bacakan sesuai dengan yang di kitab. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram menyebutkan, "Wa'an Abdillah ibn Amrin." Karena kalimat Amrin itu hanya beda dengan Umar, itu ada waw-nya. Kalau Umar di ujungnya ada huruf waw, berarti itu adalah Ibn Amr. "Wa'an Abdillah ibn Amrin radhiyallahu anhuma qala." Kata Imam Ibn Hajar, dan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa ghalabati al-aduwi wa shamatati al-a'da'i." Rawahu an-Nasa'i wa shahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Qala الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. الشيخ صالح الفوزان beliau mengatakan dalam penjelasannya terhadap hadis tersebut, استعاذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالله من ثلاثة أشياء. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min thalathati asya, dari tiga hal. Pertama dari ghalabati ad-dain, yang kedua ghalabati al-adu, yang ketiga syamatatil a'da. Ghalabati ad-dain ini adalah utang yang melilit. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari lilitan hutang. Yani an tu'jiza an sadadihi. Hutang yang kamu tidak bisa untuk menutupnya. Thumma yutalibuka bihi ashabuhu wa yudayyiquna alayhi. Dalam keadaan seperti itu, kemudian si yang memberikan hutang itu terus menagih dan sampai membuat kita terdesak dengan tagihannya tersebut, sehingga kita merasa dikejar-kejar dalam keadaan kita tidak bisa membayarnya. Kama yuqalu, sebagaimana orang lain mengatakan dalam masalah ini, ad-dainu sahrun bil-lail wa hammun bin-nahar. Dari kalimat-kalimat orang Arab tentunya yang sering didengar dalam masalah utang ini, istilah mereka, ad-dainu sahrun bil-lail wa hammun bin-nahar. Utang itu membuat gundah di malam hari dan di siang hari dia merasa gelisah, gundah gulana di malam hari, tidak bisa tidur, teringat terus hutang yang dia punyai. Belum lagi yang punya sering datang ke rumah menanyakan hutang kapan dibayar. Datang siang gelisah, jangan-jangan jam sekarang datang lagi, nagih lagi. Sahrun bil lail, yakni sahrun, dia sampai tidak bisa tidur nyenyak. Ad-dain khatirun jiddan, maka hutang ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Hukukun nasi wan nasu la ya'dzurun, karena memang itu adalah hak manusia, dan manusia kebanyakannya orang-orang tidak bisa memberikan maaf kepada orang yang dihutanginya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ista'adza billah min ghalabati ad-dain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang beliau tidak juga lepas dari berutang. Ada kalanya beliau berutang kepada Yahudi untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya. Sampai diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, berapa utang yang beliau punyai sampai meninggalnya beliau meninggalkan barang sebagai jaminan kepada orang Yahudi bekas dari utang yang beliau punya ketika hidupnya. Namun alhamdulillah, barang yang dipunyai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan utang yang beliau punya, sehingga semuanya itu ketika meninggalnya selesai beliau bayar dengan jaminan yang ditinggalkannya. Maka semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari utang yang melilitnya. Wa Ghalabati ad-dain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya adalah ad-dainul ladzi yu'jizul insana an sadadihi, yaitu utang yang seseorang tidak bisa membayarnya saking banyaknya. Fayutalibu bihi, kemudian ditagih-tagih orang itu untuk membayarnya. Wa yakunu dhalilan wa yahmiluhu 'ala al-kadhibi wa 'ala al-hiyali hatta yatakhallasa min ghalimihi. Kemudian dia pun merasa sebagai orang yang akhirnya jadi orang yang rendah. Ya, karena orang yang ditagih biasanya dia tidak akan menampakkan sebagai orang yang mampu untuk membayarnya, mesti dia akan memperlihatkan orang nupi karunyaan. Sehingga yang nagih utang sudah tadinya mau marah-marah, memperlihatkan orang itu ternyata orang yang ya memang seperti itu, kasihan, tinggalkan lagi. Besoknya datang lagi, begitu lagi. Nah, sehingga utang yang seperti ini yahmiluhu 'alal kadhib wa 'alal hiyal hatta yatakhallasa min gharimihi. Sampai akhirnya utang tersebut membawa dia untuk terus berdusta, untuk terus beralasan, sampai dia bisa lepas dan aman dari orang yang mengutanginya. Aduh akhi afwan, anak tadi teh mau bayar qadarullah, anak-anak sakit. Padahal tidak sakit. Dia cerita pergi ke dokter, kemudian habis sekian, tadinya mau bayar setengahnya, ternyata setengahnya habis dengan anak saya. Besok datang lagi, alasannya dibikin lagi. Padahal semua itu adalah kadzib. Nah, dan ghalabati ad-dain adalah utang yang memang akan membawa orang tersebut menjadi seperti itu dan membuat-buat alasan bagaimana caranya dia terlepas dari yang menagih utangnya. Fa ghalabati ad-dain yatarattabu 'alaiha umurun sayyi'atun katsira. Maka utang yang melilit seperti ini akan mengakibatkan atau melahirkan perkara-perkara jelek yang lainnya. Wala aqall man yaslamu min ad-dain. Dan memang tidak sedikit orang yang bisa selamat dari utang piutang. Walakin akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza istadana yakunu 'indahu sadadun." Apabila dia mau berutang, hendaklah dia meyakini terlebih dahulu bahwasannya utang yang akan dimintanya pada yang lain itu adalah utang yang akan dia tutupi. Amma idza lam yakun indahu sadadun fa hadza huwa mauqi'ul khatar. Adapun kalau tidak seperti itu, di sini ya kondisi yang akan membawakan perkara-perkara yang bahaya untuk dirinya. Wa hadza mimma yahuthu al-muslim 'ala al-ihtimam bid-dain. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sebagai dalil yang menganjurkan seorang muslim harus berhati-hati terhadap utang. Ya. Wa annahu la yastadinu illa 'inda ad-darurah. Dan juga tersirat padanya bahwasannya seseorang itu tidaklah selayaknya dia berutang kecuali dalam keadaan yang memang darurat. Kondisinya memang terdesak, dia harus melakukan pinjaman terhadap saudaranya atau temannya. Wa idza istadana, dan apabila dia memang harus berutang, fa innahu yubadiru bisadadi, maka dia harus segera juga untuk membayarnya, melunasinya, agar dia tidak menjadi orang yang terlilit dengan utang. Hatta la yu'jiza anhu fil mustaqbal, dan sehingga dia tidak susah ke depannya ya, untuk membayar utang-utangnya. Wa qad ja'a fil hadis, ada di dalam sebuah hadis diriwayatkan hadith Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain namun dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk mengembalikannya. Artinya ini adalah naam anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan orang-orang yang hendak berutang di awal kali dia mau berutang. Dari niatnya harus dibetulkan, kemudian niat untuk mengembalikannya juga harus benar-benar, sehingga ini akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam lanjutan hadis tersebut, "Wa man akhadha abwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah." Tapi kalau orang ini meminjam harta orang lain karena ingin menghabiskannya, merusaknya, ya, dengan niat apapun yang terjadi pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakan orang tersebut. Maka dalam hadis tersebut kata Syekh, ini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu dia al-ihtimam bid-dain, memperhatikan atau menghadapi serius dengan utang yang dia pinjam dari orang yang lain. Nah, ista'adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari doanya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ghalabatid dain, dari terlilitnya utang. Kemudian kalimat yang kedua yang beliau sebutkan dalam hadis itu adalah wa ghalabatil adu. Wa min ghalabatil adu. Al-adu itu adalah musuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari dikuasai dengan musuh. Tadi yang pertama dikuasai dengan utang, yang kedua beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dikuasai dengan musuh. Al-adu idza ghalaba adalla. Karena musuh itu apabila telah menguasaimu, maka dia akan menghinakanmu, merendahkanmu. Istahana bik, akan menghinakan. Wastabaha hurmatak, tidak memperhatikan kehormatan kita. La yarhamukal adu idza taghallaba alaik. Seorang musuh, ya, musuh kita, dia tidak akan memberikan kehormatan kepada kita, tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita apabila dia atau mereka itu berhasil menguasai kita. Fa anta tasta'idu billahi min ghalabatil adu. Maka kamu diajarkan dengan doa ini untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikuasai oleh musuh. Maka ini juga adalah na'am anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar senantiasa mereka berdoa dengan doa-doa ini. Nah, sementara musuh-musuh kaum muslimin secara umum, musuh-musuh yang ingin menguasai negara Indonesia itu bukan tidak berusaha untuk membuat Indonesia kacau secara umum, untuk membuat umat Islam juga terpuruk, sehingga dengan berbagai cara, berbagai langkah dari musuh-musuh Islam tentunya mereka berupaya untuk memasukkan isme-isme mereka agar awalnya kemudian disukai, kemudian tidak disadari sebagai perkara atau hal yang akan membuat umat itu terpuruk, sehingga mereka akan mudah menyerang dan menghancurkan kekuatan kaum muslimin secara umum, kekuatan negara ini, sehingga mereka akan menguasai dari jalan yang mereka rencanakan. Setelah itu maka akan terjadilah apa yang terjadi seperti yang telah terjadi pada negara-negara yang dikuasai oleh musuh-musuh negaranya ketika mereka sudah dapat menguasainya. Tidak ada kehormatan lagi yang dapat dipertahankan karena mereka mencabik-cabik kehormatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari dikuasai oleh musuh-musuh kita. Wa min syamatatil a'da, dan dari syamatatul a'da. Asy-syamatah. Syamatatul a'da. A'da ini kalimat jamak dari adu, musuh juga artinya. Sementara asy-syamatatu, beliau mengatakan dalam syarahnya, idza 'alimal a'da'u syai'an minal 'uyubi akhadhu yanshurunahu 'alan nasi wa yafdahunaka. Musuh apabila sudah tahu sesuatu dari diri kita yang berkenaan dengan aib atau kelemahan-kelemahan kita, maka mereka akan menyebarkan itu di tengah manusia, akan menelanjangi kita di tengah-tengah mereka. Maka ini adalah syamatah yang akan dilakukan oleh musuh kita ketika mereka sudah mengetahui tentang kelemahan-kelemahan diri kita. Maka al-insan, kata Syekh, yatajannabu ma fihi syamatatun min at-tasarrufati wal akhlaq. Maka seharusnya manusia mereka menjauhi kelakuan-kelakuan atau tingkah laku akhlak yang menyebabkan syamatatul adu, yang menyebabkan musuh itu akan kemudian menyebarkan aib-aib tersebut, ya, karena dari perilaku yang kita lakukan. Dan seharusnya ya'malu ma fihi satrun, dia melakukan sesuatu yang akan menutupi aibnya. Wa ma fihi syarafun lahu 'inda an-nas wa 'inda Allah, dan seharusnya dia melakukan tingkah laku yang di situ mencerminkan kemuliaan di tengah-tengah manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia memperlihatkan perkara-perkara yang menjadi celah-celah musuh untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan tersebut di tengah-tengah manusia. Wa yajtanibul umura allati fiha syamatatun wa fiha dararun alayh. Dan dia harus menjauhi perkara-perkara yang mengakibatkan adanya upaya-upaya penyebaran dari kelemahan dan aib yang dimilikinya, yakni syamatatun wa fiha dararun alaih, dan menjauhi umur perkara-perkara yang akan mengakibatkan bahaya untuk dirinya. Wan nasu la yarhamun, dan kebanyakan orang itu mereka tidak akan berbuat kasih sayang terhadap orang lain. Falau annahum 'alimu syai'an min 'uyubika lanasharuhu. Apabila mereka sudah mengetahui tentang sesuatu dari kelemahan-kelemahan seseorang, dari aib-aib kita, lanasharuhu, mereka pasti akan menyebarkannya. Fahadha, maka hadis ini fihi al-isti'adzatu min syamatatil a'da. Terdapat pelajaran yang menganjurkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syamatatul a'da. Artinya, manusia itu harus menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan musuh melihat dan menemukan kelemahan-kelemahan tersebut dan kemudian membuat opini di tengah-tengah manusia. Wa yulazimul umuru at-thayyibah. Dan maknanya hadis itu yang berkenaan doa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syamatatul a'da, hendaklah seseorang tetap melakukan perkara-perkara yang baik yang mencerminkan kemuliaan dan menutupi aib-aib dirinya di tengah-tengah manusia. Karena ba'dun nasi la yubali bil umuri sayyi'ati wal akhlaqir radilati wal asya'i allati yu'abu biha. Kebanyakan manusia mereka tidak peduli dengan urusan-urusan yang jelek seperti itu. Nah, wahada syarrun lahu, dan ini adalah perkara yang akan mengakibatkan kejelekan terhadap orang tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum jami'an. Demikian penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah permintaan beliau untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan membuat seseorang menjadi orang yang terhinakan. Min ghalabati dain wa ghalabati al-adu wa syamatati al-a'da. Ini adalah perkara-perkara yang kalau terjadi pada seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang tidak punya harga diri di tengah-tengah musuhnya. Nah, terutama ghalabati dain, dia pun tidak akan punya harga diri di tengah temannya sendiri, karena ketika dia sering berbohong, berbohong dan berbohong, mencari-cari alasan untuk terlepas dari yang mengutanginya, maka ketika diketahui Allah tampakkan kedustaan-kedustaan itu, maka nilai orang tersebut tidaklah akan ada pada orang yang menjadi temannya, bahkan hilang kepercayaan teman kepada dirinya. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajaran yang berharga juga dari hadis ini, ketika kita mengetahui dari riwayat tersebut bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau berlindung dari ketiga hal ini, maka yang lebih pantas untuk memperbanyak doa tersebut adalah kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Qala rahimahullah ta'ala wa an Buraidata radhiyallahu anhu, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ba'da sami'a hadha ar-rajul, لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. Setelah mendengar orang tersebut mengatakan kalimat-kalimat tadi, Rasulullah SAW mengatakan, لقد سأل الله, sungguh orang itu telah meminta kepada Allah, باسمه, dengan nama-nama Allah, alladhi idza su'ila bihi, yang apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan nama-nama tersebut, wa'tiya, pasti Allah akan memberikannya. Wa idza du'iya bihi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dalam doanya dengan kalimat-kalimat tadi, ajaba, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabahnya. Akhrajahul arba'atu wa shahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, imam yang empat dimaksud adalah siapa? Ashabus Sunan. Nah. Qala Syekh hafizahullah taala syarihan hadzal hadis, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan penjelasannya dalam kitab At-Tashhil untuk hadis tersebut. Kata beliau, wa hadzal haditsu, dan hadis ini fihi masyru'iyyatu at-tawassul ila Allah jalla wa ala fi ad-du'a. Hadis ini di dalamnya menerangkan tentang bahwa disyariatkannya dalam berdoa menyebutkan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang disebutkan pada hadis tersebut. Yani at-tawassulu ila Allah bitauhid, bertawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa tanzihillahu subhanahu wa ta'ala 'anil 'uyub, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai hal yang menjadi sifat-sifat kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hadha ar-rajul, maka orang ini yang mengatakan tawassul tadi, sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, didengar tawassulnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Orang itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Hada tawassulun bitauhid. Yang disebutkan tadi ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Dhannun, ya, oleh Dhannuni yani sahibul hut Yunus ibn Matta alaihi salam. Yunus ibn Matta alaihi salam yani yang disebut dengan sahibul hut, yang terkenal juga dengan Dhannun, yang ditelan oleh seekor ikan yang besar sampai beliau berada di perut ikan. Nah, di dalam Al-Qur'an dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, "Fanada fil dhulumati." Maka berdoalah siapa? Nabi Yunus alaihi salam di kegelapan itu, yakni di kegelapan malam, di kegelapan lautan, di kegelapan batnul hud, perutnya si ikan, mu'tarifan ta'iban bi zulmihi li tarkihi sabr ala qaumihi. Beliau mengakui kezalimannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat dari kezalimannya karena meninggalkan kaumnya dalam keadaan tidak sabar. Sudah diajak, diberitahukan, disampaikan ayat-ayat Allah, masih saja tidak mau ikut. Marah. Nah, kemudian ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau. Ketika itu maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka beliau bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhidi, dengan mentauhidkannya, bi annaka antallahu la ilaha illa anta, yakni la ma'buda bihaqqin illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan engkau Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang ketika itu didengarnya, dari seseorang yang didengarnya ketika berdoa. Nah, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Hadza ma'khudun min suratil ikhlas. Ini adalah qabasun min suratil ikhlas. Kutipan yang diambil dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ahad artinya adalah alladzi la syarika lahu subhanahu wa ta'ala. Al-Ahad ini makna yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ahad yang tidak punya teman, yang tidak punya syarikat, yang tidak punya tandingan. Bima'na al-wahid alladhi la syarika lahu, satu-satunya zat yang tidak ada yang lain menandinginya. Fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, fahuwa wahidun la syarika lah. Satu dalam rububiyahnya, tidak ada yang bisa menciptakan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengatur alam dan seisinya, makhluk yang diciptakan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya yang ada, dari makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahidun fi rububiyyatillah wa ilahiyyatihi, dan wahidun satu dalam ilahiyahnya, dari dalam keberhakannya untuk diibadahi. Wa asma'ihi wa sifatihi, demikian juga wahid, satu, tidak ada yang lain. Naam, seperti Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. As-Samad. As-Samad ini adalah naam sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk-makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kebutuhan yang diinginkannya. Makhluk yang sebanyak ini yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang beragam, bukan satu kebutuhan dari seseorang, ya. Mungkin seorang itu punya sekian kebutuhan-kebutuhannya. Semuanya makhluk yang ada dikali dengan berbagai kebutuhan yang ada pada dirinya, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Alladzi lam yalid, hadza fihi raddun ala alladziina qalu bi anna lillahi waladan. Alladzi lam yalid ini menerangkan na'am dan sebagai bantahan bahwasannya bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu punya walad, Allah punya anak. Karena ada yang mengatakan seperti itu, Allah itu adalah punya anak. Tanzihun lillahi an dzalika, ya, sebagai bantahan dan sebagai penegasan yang menegaskan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Yang mengatakan seperti ini diantaranya adalah An-Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa alaihi salam. Alladzina qalu, yang mereka itu mengatakan sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-30, mereka mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan al-masih itu anak laki-lakinya Allah. Wa qala subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-15 menghikayatkan tentang orang-orang yang mengatakan Allah punya walad. Waja'alu lahu min ibadihi juz'an, dan mereka menjadikan na'am al-masih juz'an min Allah, ya, al-masih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu 'an dzalika, maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari prasangka-prasangka seperti itu. Li'anna al-walada juz'un min al-walid, karena sesungguhnya walad itu adalah bagian dari seorang walid yang melahirkannya dari orang tuanya. Wallahu jalla wa ala la walada lahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Li'annahu ghaniyun Subhanahu wa taala, wan nisa'u kulluhum 'ibadun lahu wal masihu aidan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha cukup, dan wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Masih juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, demikian juga dalam ungkapan doa yang disebutkan oleh orang yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, fihi ar-raddu 'ala al-musyrikin alladzina qalu al-malaikatu banatullah. Pada hadis tersebut terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hikayatkan ucapan mereka. Wa ja'alu al-malaikata alladzina hum 'ibadur rahmani inathan. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak perempuan Allah, sementara mereka adalah ibadur rahman. Malaikat adalah nah, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Qalu, mereka mengatakan banatullah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan itu di dalam Al-Qur'an. Di surat Az-Zukhruf masih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Nah, apakah mereka menyangka bahwasanya, yakni orang-orang jahil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rob kalian itu menjadikan perempuan-perempuan dari yang telah diciptakannya, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak suka, yakni menjadikan malaikat sebagai anak-anak perempuan. Wa asfaqum bil banin, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakrahunal banat. Orang-orang jahiliyah dulu tidak menyukai anak-anak perempuan. Ketika anak-anak perempuan itu lahir, nah, mereka menutup wajah-wajah mereka dalam keadaan malu dengan yang lain. Sehingga ketika diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa telah lahir dari mereka anak-anak perempuan, ada dua pilihan untuk mereka. Apakah dibiarkan hidup dalam keadaan terhina seumur hidup, dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya nilai sedikit pun, dan itu sudah terjadi di tengah-tengah mereka bahwa mereka tidak dihargai sama sekali, atau yadussuhu, yakni dikubur hidup-hidup di ruang sampai meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika al-mau'udah itu adalah anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup sampai meninggal, ditanya, apa dosa yang kalian lakukan sampai dikubur hidup-hidup? Nah, ini terjadi di zaman jahiliyah. Dan mereka alasannya adalah benci dengan anak-anak perempuan tersebut. Yadfanuna hunna wa hunna ahya. Mereka menguburnya sementara mereka masih hidup. Walam yunazzihu Allah, sementara mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Fahum yunazzihuna anfusahum 'anil banat. Mereka mensucikan diri-diri mereka dari anak perempuan. Wala yunazzihuna Allah, tapi tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak perempuan. Nah, waqala subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi mengatakan afa asfaakum, atau dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat ke-40, afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Hadza bizamihim, ya, ini karena mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya. Wallahu jalla wa ala laisa lahu walad. Sebenarnya padahal Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, wala abna wala banat, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Li'annal walida muhtajun ilal aulad. Karena seorang atau al-walid yang melahirkan itu nantinya dia butuh kepada yang dilahirkannya, kepada aulad, anak-anak yang dilahirkannya. Wallahu laisa bihi hajatun ila ahad. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun kepada siapapun. Wal waladu yusbihul walad, wal waladu yusbihul walid. Kemudian dari sisi yang lainnya, al walad itu yusbihul walid. Ya, mesti dia menyamai orang yang melahirkannya. Kalau tidak mirip dengan bapaknya, dia mirip dengan ibunya. Sementara Allah la syabiha lahu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan siapapun. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-101, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Alasan yang lainnya dalam ayat ke-101, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana punya anak sementara Allah Subhanahu wa taala yani lan takun lahu sahibah. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri. Karena seorang anak itu mesti lahir dari seorang istri, berarti harus ada seorang istri. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak punya seorang istri. Allah Subhanahu wa taala menegaskannya sendiri, walam takun lahu sahibah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada istri untuknya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah penjelasan dari alladzi lam yalid wa lam yulad. Laisa lahu bidayatun subhanahu wa ta'ala. Ma ahadun qala inna allaha maulud. Walakin hadha min kamali at-tanzih. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Bi annahu lam yalid. Walaisa lahu walad. Walam yulad. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak juga dilahirkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi Allah. Memang tidak ada kata Syekh yang mengatakan seorang pun bahwasanya Allah itu dilahirkan. Tapi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan kesempurnaan dari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, juga Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Yani tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yulad. Laisa lahu aslun minal aba'i wal ummahat jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala tidak berasal dari seorang ayah. Allah juga tidak berasal dari seorang ibu. Nah, sebagaimana persangkaan sebagian kaum. Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Awwalun bila bidayah wa akhirun bila nihayah. Allah yang pertama tidak berpemulaan, juga Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Antal awwalu falaysa qablaka syai. Engkaulah yang pertama dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, dan engkau adalah yang terakhir dan tidak ada siapapun setelahmu. Falladhi yuladu hadha wujida ba'da an lam yakun. Dan yang dilahirkan mestinya ini adalah ada setelah dia tadinya tidak ada. Ya, seseorang yang dilahirkan kita tadinya tentunya tidak ada, kemudian dilahirkan jadilah kita ada di tengah-tengah manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya sesuatu yang menyamainya, tidak ada juga orang yang menandinginya. Al-muhim, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Maryam ayat ke-65. Hal ta'lamu lahu samiyan? Adakah memang untuk Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengannya? Ini adalah merupakan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan menyatakan hal tersebut kepada makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fahadha, maka hadis ini awalan pertama menerangkan tentang tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dan yang kedua adalah tawassul kepada Allah ketika berdoa dengan menyebutkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal atau sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah mendengar orang tersebut menyebutkan kalimat-kalimat tawassul dalam doanya, laqad sa'ala Allah bismihi alladhi du'iya bihi au alladhi su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba. Fahada min asbabi al-ijabah. Maka doa yang seperti ini dan tawassul yang disebutkan oleh orang tersebut adalah merupakan di antara sebab-sebab diijabahnya, dikabulkannya doa seseorang. Waqad qila inna hadha huwa ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Juga dikatakan bahwa sesungguhnya nama-nama yang disebutkan oleh orang tersebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa agungnya, yang apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dalam doanya, Allah pasti akan mengabulkannya. Apabila diminta, Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan memberinya. Maka kemudian Syekh mengatakan dalam akhir penjelasan hadis tersebut, fayustahabbu an yuqaddimad da'i فيستحب أن يقدم الداعي هذا الثناء على الله في دعائه. Maka dianjurkan الداعي, seorang yang berdoa. Ya, kalimat الداعي ini tidak dibaca الداعي, tapi dibaca الداعي. Dhammahnya tidak bisa dibaca, juga tidak bisa ditulis, karena di situ ada yang menghalangi dhammah terbaca atau dhammah tertulis. Yang menghalinya adalah as-saqlu, dalam bahasa Arab disebut istisqal, yakni menghalangi harokat tersebut untuk nampak dalam ucapan atau nampak dalam tulisan. Maka hadis ini kata Syekh menganjurkan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia mendahulukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengutarakan doanya sebagai tawassul. Nah, menjadikan itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, li anna dzalika min asbabi al-ijabah. Karena sesungguhnya pujian-pujian seperti itu menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kesucian-kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang menjadi sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan tawassul yang diantaranya adalah sebagai sebab akan dikabulkannya doa seseorang ketika memulai doanya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Selain dengan kita mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dianjurkan juga dalam beberapa keterangan di sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga para ulama rahimahumullahu taala menjadikannya hal tersebut sebagai adab, ya, sebagai bukan sopan santun, yang lebih tepat tata krama dalam berdoa, ya, atau aturan-aturan dalam berdoa. Jadi seseorang ketika berdoa itu tidak langsung ya Allah, ini memang tidak mengapa, cuman dengan ya Allah saja itu sudah tawassul kepada Allah dengan nama Allah. Nah, namun ketika seseorang menyebutkan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dengan beberapa hal yang menjadi tawassul dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ini adalah hal yang dianjurkan oleh para ulama, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia mengutarakan keperluan-keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta apa yang dia inginkan, meminta yang dia butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah ini adalah merupakan bentuk doa yang akan diijabah. Bahkan dalam hadis yang baru kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kepastian, yang apabila dia minta dengan nama-nama tersebut dengan tawassul seperti yang didengarnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Dan apabila dia berdoa dengan tawassul yang dia dengar, yang dia sebutkan dan dengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rupanya kita cukupkan kajian kita sampai hadis Buraidah tentang tawassul yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seseorang yang didengarnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang lain yang masih urutan dari hadis-hadis yang masuk kepada bab doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pada waktu-waktu yang akan datang, dan kemudahan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.